وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kemarin yang mana yang belum diterjemahkan? Yang mana? Memindadika, itu ya. Memindadika annahu an amara bisalahi wal islah. Tapi barakallahu fiik, kita sampai sini ya. Di halaman 34 antum. Dan diantaranya ialah Allah memerintahkan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ya, untuk berbuat kebaikan wal islah dan untuk mengadakan perbaikan. Wa asna 'alal muslimin, dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang mengadakan perbaikan. Wa akhbara, dan Allah mengabarkan annahu la yuslihu 'amalul mufsidin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa ya, dia tidak akan memperbaiki amal-amal orang-orang yang merusak, ya, para perusak. Na'am barakallahu fikum. Wa yustadallu bidzalika, maka hal ini dapat dijadikan dalil ala anna kulla amrin fihi salahun lil ibad, dapat dijadikan dalil bahwa semua urusan yang baik yang bermanfaat untuk para hamba, fi amri dinihim, dalam urusan agama mereka, wa dunyahum, dan dunia mereka, wa kulla amrin, dan juga seluruh perkara, yu'inu ala dalik, yang dapat menopang menunjang atas hal tersebut untuk kebaikan agama dan dunia. Fa innahu dakhilun fi nahyihi wa tahdhiri minhu, maka ini semua masuk ke dalam cakupan larangan Allah dan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini masuk ke dalam larangan Allah dan peringatan Allah. Wa anna kulla fasadin wa dararin wa syarrin, dan bahwa semua kerusakan, bahaya dan keburukan, fa innahu dakhilun fi nahyihi. Oh, ini anak terbalik ya. Fa innahu dakhilun fi amrillah wa targhibihi, yang tadi di atas ya. Ya, semua kebaikan dunia agama dan hal-hal yang dapat menopang kepadanya itu masuk ke dalam semua perintah Allah dan anjuran Allah. Ya, dan semua kerusakan, bahaya dan keburukan itu masuk ke dalam larangan Allah dan tahdir, peringatan dari Allah. Wa annahu yajibu tahsilu kulli ma ya'udu ila salahi wal islahi bihasabi istita'ati al-abdi. Ya, barakallahu fikum. Dan juga bahwa ya, yajibu tahsil, wajib untuk menghasilkan ya, kulli ma ya'udu ila salah, ya, menghasilkan kebaikan dan perbaikan, wal islah maupun ya, perbaikan ini ya, bihasab istita'atil abdi, sesuai dengan kesanggupan hamba. Kama qala Syu'aibun alaihi salam, sebagaimana Syu'aib berkata alaihi salam, in uridu ilal islah mastata'tu, aku tidaklah bermaksud apa-apa kecuali untuk mendatangkan perbaikan selama aku masih mampu, selama ya sesuai dengan kemampuanku. Sampai sini ya. Sampai sini. Baik, kita baca sekarang lagi syarahnya. Ya, tafadhal dibaca di sini. Rabbi. ومن ذلك قوله تعالى وبشر المؤمنين وحرض المؤمنين على القتال يقتضي الأمر بكل ما لا تتم البشارة إلا به والأمر بكل ما فيه حث وتحريض وما يتوقف على ذلك ويتبعه من الاستعداد والتمرن ala al-asbabi as-syuja'ati was-sa'i fil syaja'ah was-sa'i fil quwwati wal ma'nawiyyati min at-ta'alufi wa jitima'il kalimati wa nahwi dhalika wa min dhalika al-amru bi tabligh al-ahkam asy-syar'iyyati wa tadhkir biha wa ta'limiha fa inna kulla amrin yahsulu bihi at-tablighu wa idhalu al-ahkam ila al-mukallifina yadkhulu fi dhalika hatta innahu yadkhulu fihi idha thabatat al-ahkam asy-syar'iyyatu wa wujidat asbabuha wa kanat takhfa adatan ala aktsarin nasi kathubutil ahillati bisiyami wal fitri wal haji wa ghairihi iblaguha bil aswati wa rami wa iblaguha bima huwa ablagu min dhalika kal barqiyati wa nahmiha wa kadhalika yadkhulu fihi kullu ma a'ana ala isalil aswati ila as-sami'ina min al-alati al-hadithati fa huduthuha la yaqdi man'aha fa kullu amrin wa min dhalika qawluhu ta'ala dan juga di antara hal tersebut ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa basyiril mu'minin dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman wa harrid al mu'minina 'alal qital wahai nabi harrid kobarkanlah kepada kaum mukminin untuk berperang semangat berperang untuk kaum mukminin ya tadi al amra bi kulli ma la yatimmu al bisharatu illa bihi wal amra bi kulli ma fihi hafsun wa tahridun maka ayat ini ya yaqtadi al amra maka ayat ini berarti menuntut atau menunjukkan perintah atas untuk melakukan semua yang kabar gembira tadi tidak akan sempurna kecuali dengannya kecuali dengan satu faktor maka faktor tersebut berarti juga diperintahkan dalam Al-Qur'an wal amra bi kulli ma fihi hasun wa tahridun dan juga perintah ya semua perintah yang termasuk di sini apakah itu anjuran maupun tahrid ya anjuran maupun mendorong ya dorongan wa ma yatawaqqafu ala dhalika wa yatba'uhu min al-istidad ya dorongan dan motivasi berperang ya termasuk di dalamnya mengadakan istidad ya dan semua wa ma yatawaqqafu ala dhalik dan semua yang bergantung dengan itu semua ya yang mengikutinya semisal istidad persiapan perang ya mutamarrun latihan ya latihan perang ala asbabis syaja'ah ya yang dapat menimbulkan keberanian wasa'i fil quwwah ya dan juga akan mendapatkan kekuatan al ma'nawiyah kekuatan ma'nawiyah maksudnya apa kekuatan mental ya minat ta'alufi ya berupa ya persatuan wajtima'il kalimah ya dan juga bersatunya kalimat dan yang lainnya wa nafidalik ya quwwatul ma'nawiyah kekuatan mental maksudnya ya wa min dzalika di antaranya adalah al-amru bi tablighil ahkami asy-syar'iyyah perintah untuk menyampaikan hukum-hukum syar'i wa tadzkir biha wa ta'limiha dan mengingatkannya maupun mengajarkan hukum-hukum syar'i tersebut ya ada perintah kita untuk mengajarkan ilmu syar'i fa inna kulla amrin yahsulu bihi at-tabligh wal isalul ahkami ila mukallafin yadkhulu fi dhalik ya maka semua perkara ya yang dengan perkara tersebut ya semua perkara yang dengan perkara tersebut tercapainya tabligh ya tercapainya penyampaian hukum-hukum agama wa isalul ahkam ya dan sampainya hukum-hukum Islam kepada para hamba mukallafin orang-orang dibebankan untuk mengerjakan syariat, berarti yadkhulu fi dzalik, berarti ini juga masuk ke dalam cakupan perintah untuk menyampaikan syariat ini. Ya, hatta innahu yadkhulu fihi, ya, tabarakallahu fikum. Ya, bahkan sampai-sampai dia masuk ke ini semua, hatta innahu yadkhulu fihi idza sabatatil ahkam asy-syar'iyyah. Ya, jika hukum-hukum syariah ini telah pasti, ya, dan telah mendapatkan alasannya, ya, wa wujidat asbabuha, dan didapati sebab-sebabnya, ya, wal hajj, kemudian wa kanat takhfa 'adatan 'ala aktsarin nas, ya, wa kanat takhfa, dan terkadang ini tersamarkan biasanya bagi kebanyakan orang, ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang, ya, jadi hukum-hukum syariat yang telah pasti dan mendapatkan alasan yang mewajibkan, yang biasanya tidak diketahui oleh kebanyakan orang, semisal apa, ya, semisal, ya, kapan puasa, kapan Idul Fitri, kapan haji, ya, melihat dari hasil melihat hilal. Nah, maka ini semua kasubutil ahillah, semisal tetapnya apa namanya hilal, siam, fitr, haji dan yang lainnya, iblaghuha bil aswat, yang kalau itu disampaikan dengan suara, ya, warami, ya, maupun dengan tembakan api, ya, wa iblaghuha bima huwa ablaghu min dzalik, atau penyampaiannya dengan penyampaian yang lebih dari hal tersebut, kalbarqiyat, ya, semisal barqiyat, apa barqiyat, apa, ya, semisal telegram, ya, ya, yang paling modern lah, semisal telegram, ya, ini di zaman Syekh Abdurrahman Sa'di, mungkin zaman sekarang ya udah ada, ya, kantor berita dan yang lainnya. Ya, kata dika yadkhulu fihi kullu ma'ana 'ala isalil aswat. Dan semua ini termasuk, ya, ke dalam hal-hal yang demikian perintah tadi, yaitu sampainya suara tersebut, ya, ila sami'in, kepada orang yang mendengar, ya, minal alati al-hadisah, dari berbagai alat-alat modern, ya, fahudusuha la yaqtadi man aha, ya, maka adanya hal tersebut tidaklah mencegah pelarangannya, ya, barakallahu fiik. Ini seperti kaidah la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibu, ya, yaitu al-wasailah ahkamul maqasid. Ini banyak kaidah-kaidahnya ini, ya. Ini banyak kaidahnya. Ya. Maka semua kayak tadi alat-alat modern, semisal mikrofon, media sosial, telegram dan yang lainnya, itu bukan bid'ah. Ya, walaupun itu memang enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun enggak ada di zaman Nabi. Ya, rekaman dan yang lainnya. Ya, ini bukan bid'ah karena ini cuman wasilah. Ya, dan kita tidak beribadah kepada Allah dengan wasilah-wasilah tadi. Ya, kita beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan. Itu cuman wasilah. Maka itu bukanlah bid'ah. Ya, al-wasailah ahkamul maqasid. Ya, sarana-sarana itu, ya, dia juga memiliki hukum-hukum maqasid. Begitu, ya. Banyak lagi, la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Banyak kaidahnya. Ya. Namun terkait kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid, ya, ini enggak benar diselewengkan oleh sebagian orang yang mereka mengatakan innal ghayah tubarrirul wasilah. Sesungguhnya tujuan akan, ya, ya, tubarriru al-wasilah, menganggap baik semua sarana. Enggak demikian. Ya, enggak demikian. Ini ucapan yang buruk, ya, ucapan yang buruk. Ya, karena semua aliran sesat pun juga, ya, punya menjadikan aliran sesatnya tadi sebagai wasilah. Tabarakallahu fiik. Ya, kita sekarang lanjut berikutnya. Faqulu amrin yanfa'un nas. Nah, fadal dibaca di sini. Ya. Di Paris, baca Paris. Liman, ya, ahsana Baik, liman ahsana masa istidlal. Liman ahsana istidlal bihi. Liman ahsana istidlal bihi. Wa hadha min ayatil Qur'ani wa akbari barahinihi annahu la yumkinu an yahdutha ilmun sahihun yanqadhu syai'an min yanqusu. Dan yanqudu syai'an. Tashhadu. Karena fa'ilnya mu'annas tu ukul. Tashhadu bihi al-muqulu jumlatan atau tafsiran atau yaridu bima la tahtadi ilaihi al-muqulu wa amma wurudu bima takhilu al-muqulu as-sahihatu wa amma wurudu bima tuhiluhu tuhiluhu ahala yuhilu ngarang itu masih kewanas pak ini watamnauhu fahada muhalun wal hissu wat tajribatu syahidani bidari fa innahu mahma tawassa'atil ikhtira'ati wa'azumatil sina'ati watawassa'at al-ma'arifa watawassa'at al-ma'arifu fa'il watawassa'at al-ma'arifu al-tabi'iyyatu wa zuhara lin-nasi fi hadhihi al-awqati ma kanu yajhalunahu qabla dhalika fa inna al-qur'ana wa lillahi alhamdu la yukhbiru bi ihalatihi bal tajidu ba'dul ayati fiha ijmalun aw isyaratun tadullu 'alayhi faqad dzakarna syai'an min dzalika fi ghairi hadzal mawdhi'i wallahu a'lamu wa ahkamu wa billahi tawfiq. Nah. Baik, barakallahu fiik. Berikutnya faqulu amrin yanfa'un nas. Maka semua perkara yang bermanfaat bagi manusia. Fa innal qur'ana yamna'uhum. Maka Al-Qur'an tidak mencegahnya, tidak menghalanginya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Bal yadulu alaihi liman ahsana al-istidlal bih. Ya. Bahkan Al-Qur'an menunjukkannya, bahkan ini ditunjukkan bagi Al-Qur'an menunjukkannya. Tentunya ini diketahui bagi orang-orang yang dengan baik dapat beristidlal ya dengan hal tersebut, dengan Al-Qur'an. Wa hadha min ayatil Qur'an. Ya. Nah ini adalah salah satu di antara ayat Al-Qur'an. Artinya tanda-tanda suatu bukti kebenaran Al-Qur'an. Wa akhbari barahini, dan di antara ya bukti kebenaran ya burhan Al-Qur'an yang paling besar, annahu la yumkin an yahdusa ilmun sahihun yanqulu syai'an minhu. Ya barakallahu fikum. Bahwa mustahil ya, bahwa la yumkin, tidak mungkin ya suatu ilmu yang benar, suatu ilmu yang benar akan bertentangan dengan Al-Qur'an. Enggak ya yang kudu syai'an minhu. Ya, yang ternyata Al-Qur'an membatalkan itu semua. Ya, jadi enggak benar demikian. Misal apa? Listrik. Listrik bermanfaat enggak buat kita? Bermanfaat buat kita. Tayyib. Bertentangan enggak dengan Al-Qur'an? Enggak bertentangan. Maka mustahil kalau ada ilmu yang benar, mau ilmu dunia sekalipun, itu ternyata bertentangan dengan Al-Qur'an. Enggak bertentangan sedikit pun. Taib barakallahu fikum. Ini mengenai listrik misalkan. Ya. Taib. Ya. Kemudian mana lagi tadi? Ya, fa innahu yaridu bima tashadu bihi al-uqulu jumlatan aw tafsilan. Jumlatan aw tafsilan. Taib. Ya, bahkan Al-Quran memuat apa yang telah dibuktikan kebenarannya secara akal, baik secara umum maupun terperinci. Ya, Al-Quran justru memuat apa yang telah dibuktikan kebenarannya oleh akal. Ya, maka di Al-Quran terdapat apa yang dipersaksikan oleh akal kebenarannya. Ya, secara terperinci maupun secara umum. Ya, secara global. Aw yaridu bima la tahtadi ilaihi al-qul. Ya. Atau di Al-Quran terdapat ya hal-hal yang tidak apa namanya di samping hal-hal yang berisi ya hal-hal yang tidak dapat ditemukan oleh akal ya. Bahkan di Al-Quran pun juga menunjuk apa juga memuat berita-berita yang hal-hal yang tidak ya dapat dijangkau oleh akal pun Al-Quran ya mengemukakannya. Nah, yang akal tidak mampu menunjukkannya di Al-Quran ada bahkan. Aw mawruduhu bima tuhiluhu al-uqulu as-sahihatu wa tamna'uhu. Ya, ada dan juga terdapat berita di Al-Quran yang akal itu mustahil ya untuk membenarkannya dan akal menolaknya. Ya, sebagaimana ya musyrikin Quraisy menolak berita-berita tentang hal yang gaib dan seterusnya. Ya, sehingga dijadikan itu sebagai sesuatu hal yang mustahil ya, bagi mereka, padahal tidak ada yang mustahil ya. Semisal musyrik atau orang-orang kafir mengingkari dibangkitkannya manusia di hari kiamat ya. Dibangkitkannya manusia pada hari kiamat. Nah, ini enggak mustahil. Ya, enggak mustahil. Ini sudah jelas waktu itu ya bagaimana penetapan Al-Qur'an tentang hari kiamat. Bagaimana logikanya? Ya, ini sesuai data, fakta, ada jelas ya, enggak bertentangan dengan akal sedikit pun. Ini anggapan mereka maksudnya. Ya. Fahada muhalun ya mereka. Makanya ini adalah sesuatu yang mustahil. Ya. Ada di Al-Qur'an nanti. Wal hissu wat tajribatu syahidan bidzalik. Sedangkan his ya indrawi ya dan tajribah ya. Indrawi dan tajribah pengalaman ya. Artinya his fakta, tajribah eksperimen. Syahidani bidzalik telah menjadi saksi atas hal tersebut. Fa innahum mahma tawassa'atil ikhtira'at ya, maka berbagai banyaknya ikhtira'at, penemuan ya, wa'adumat sana'at ya, dan besarnya industri ya, wa tawassa'at al-ma'arifu at-tabi'iyatu ya, dan meluasnya ilmu pengetahuan ya, tabi'iyah maksudnya ilmu pengetahuan alam. Ini semua wa dhahara lin-nas dan telah nampak bagi manusia fi hadhil awqat di zaman sekarang, maka yajhaluna qabla dzalik yang sebelumnya mereka tidak mengetahuinya. Fa innal qur'an walillahil hamdu la yukhbiru bi ihalatihi, maka Al-Qur'an segala puji bagi Allah tidak pernah memberitakan hal tersebut sebagai sesuatu hal yang mustahil. Al-Qur'an enggak pernah mengingkari nanti manusia bikin pesawat. Ya, Al-Qur'an tidak pernah mengingkari akal manusia nanti bisa bikin sesuatu yang terbang. Enggak pernah mengingkari. Ya, bal tajidu ba'dhal ayati, bahkan Anda dapat mendapati sebagian ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Anda akan dapat mendapati ya sebagian ayat-ayat Al-Qur'an yang fiha ijmalun, yang di dalamnya tersebut apakah secara global atau isyaratun atau sebagai isyarat, tadullu alaihi, yang menunjukkan akan hal tersebut. Waqad dzakarna syai'an min dzalika bi ghairi hadzal mawdi', dan kita telah menyebutkan berbagai contoh yang berkaitan dengan ini ya pada tempat yang lain. Wallahu a'lam wa ahkam wa billahi taufik. Segala hanya Allah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Hanya kepada Allah lah kita memohon taufik. Nah, baik, ini semisal listrik, pesawat terbang dan yang lainnya. Ya, ini ilmu-ilmu ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an. Ya, ilmu-ilmu ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Qur'an tidak pernah menyatakan kemustahilannya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Taibar kalau fik. Kemudian Al-Qa'idah Asaniyah Ta'asyarah. Jam berapa sekarang? Juhur berapa? 5 menit. Nah, bisa 5 menit kita manfaat. Al-ayatu al-Qur'aniyatu allati zahiruha at-tadad yajibu hamlu kulli naw'in minha ala halin bihasabi ma yaliku wa yunasibu al-maqama. Berikutnya di kaidah ke-12 yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, al-ayatu al-Qur'aniyatu. Ya, berbagai ayat-ayat Al-Qur'an allati zahiruha at-tadad yang secara lahiriah kelihatannya itu saling bertentangan, maka yajibu hamlu kulli naw'in minha ala halin. Ya, maka wajib membawa masing-masing, wajib dibawa ke dari masing-masing ayat-ayat yang saling bertentangan tersebut ala halin, kepada suatu keadaan, bihasabi mayaliku, sesuai dengan yang layak bagi penempatan tersebut, wa yunasibu al-maqam. Ya, dan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Ya. Jadi ini perlu diketahui bahwasanya tidak pernah ada pertentangan sedikit pun di dalam Al-Qur'an antar ayat-ayatnya. Ya. Nah, kalau kelihatannya itu saling bertentangan, maka ini yang dikenal oleh para ulama hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Ya, membawa yang mutlak kepada yang muqayyad. Ya, yang masih mutlak dibawa kepada yang sudah muqayyad, yang sudah terperinci, yang sudah dijabarkan dan seterusnya. Ya, terus berikutnya dibaca di sini. Nah, tafadhal. Ya, harga baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Wa hadha fi mawadi'a muta'addidatin min al-Qur'an. Minha al-ikhbaru fi ba'd al-ayati anna al-kufara la yantiquna wa la yatakallamuna yawma qiyamati. وفي بعضها أنهم ينتقون ويحاجون ويتعذرون ويعتذرون ويتعذرون سما يعترفون يعتذرون kalau dibuka ada antum taknya dua يعتذرون ويعترفون فحمل كلامهم ونطقهم annahum fi awwalil amri yatakallamuna wa yatadiruna wa qad yunkiruna ma hum alayhi min al-kufri wa yuqsimuna ala dhalika thumma idha khutima ala al-sinatihim wa shahidat alayhim jawarihuhum bima kanu yaksibuna wa ra'aw anna al-kadiba ghayru mufidin lahum ukhrisu falam yantiqu wa kadhalika al-ikhbaru bi anna allaha بأن الله تعالى لا يكلمهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة مع أنهم أثبت الكلام لهم معه فالنفي واقع على الكلام الذي يسرهم ويسرهم ويجعل لهم نوع اعتبار ويجعل لهم نوع اعتبار وكذلك النظر والإثبات واقع على الكلام الواقع بين الله وبينهم على وجه التوبيخ لهم والتقريب والنفي يدل على أن الله ساخط عليهم غير راض عنهم والإثبات يوضح أحوالهم ويبين للعباد كمال العدل لله بهم إذ وضع العقوبة موضعها Baik. Sini dulu. Ya. Hada fi mawadhi'a muta'addidatin fil Qur'an. Ini kaidah ini banyak kita temukan ya, contoh-contohnya di dalam Al-Qur'an. Yang zahirnya saling bertentangan, maka wajib membawa masing-masing dari semuanya kepada satu keadaan. Ini hamlul mutlaq 'alal muqayyad kalau dalam kaidah fikihiyah. Ya. Min hadiyatari al-ikhbar fi ba'd al-ayati anna al-kufar la yantiqun wa la yatakallamun yawm al-qiyamah. Di antaranya kabar dari Al-Qur'an di sebagian ayat-ayat bahwasanya orang-orang kafir nanti mereka tidak dapat berbicara. Ya, tidak dapat berkata-kata pada hari kiamat. Wa fi ba'dih, namun pada sebagian ayat yang Al-Qur'an yang lain annahum yantiqun wa yuhajjun. Ya, di ayat yang lain mereka dapat bicara. Mereka dapat menyampaikan argumentasi. Wa ya'tadirun, mereka minta uzur. Wa ya'tarifun, mereka mengakui dosa mereka. fahamlu kalamihim wa nutqihim annahum fi awalil amri yatakallamu wa yatadirun. Ya, jadi gimana nih? Ya, solusinya untuk menjabarkan, mengurai sesuatu yang kelihatannya kontradiksi ini. Ah, maka dibawalah kepada kesimpulan, ya, bahwa dibawalah pembicaraan mereka yang dapat bicara bertutur tadi itu di awal-awal, di awal perkara. Ya, itu di awal perkara, di awal mulanya hari kiamat. Mereka mampu bicara, mengeluarkan pendapat. Wayunkirun, mengingkari mahum alaihi minal kufur, mengingkari kekafiran yang ada pada mereka. Ya, wayuksimun ala dalik, mereka pun bersumpah atas hal tersebut. Tsumma idza khutima ala alsinatihim, kemudian apabila mulut mereka sudah ditutup, enggak bisa bicara lagi, ya, wasyahidat alaihim jawarihuhum, maka akhirnya anggota tubuh mereka yang akan bersaksi untuk mereka. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang mereka lakukan dahulu di dunia berupa kekafiran, ya. Wa ra'au anna al-kadhiba ghairu mufidin lahum, dan akhirnya mereka akan melihat bahwasanya kedustaan yang telah mereka kemukakan sebelumnya itu enggak bermanfaat untuk mereka. Ukhrisu falam yantiqu, ya, akhirnya mereka pun dibuat menjadi bisu dan mereka pun tidak dapat bicara sama sekali. Kadzalikal ikhbaru, demikian pula dengan berbagai berita informasi, bi anallahu taala la yukallimuhum wa la yanzuru ilaihim yaumil qiyamah, bahwasanya Allah tidak berbicara pada mereka, Allah tidak melihat pada mereka pada hari kiamat, ya, Allah tidak bicara, sementara mereka bicara, mereka bakal minta udzur, rabbana absurna, wahai Rabb kami, kami telah melihat kebalikan kami di dunia. Ma annahu asbatal kalam lahum ma, padahal Allah telah menetapkan, ya, Allah telah menetapkan, ya, di sini perhatikan, menegaskan bahwasanya orang-orang kafir itu berbicara pada Allah kepadanya. Fannafyu waqi'un 'alal kalam alladhi yasurruhum wa yaj'alu lahum naw'at ta'bar. Ya. Maka ya, fannafyu, penafian di sini waqi'. Ya. Penafian di sini waqi'. Ya. Udah aja ya. Cukup dulu deh. Nanti kita lanjutkan lagi. Subhanallah, habis zuhur gitu sebentar. Paling lama setengah jam kita lanjutkan lagi.